Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid al-Hilali hafizahullahu ta'ala. Dan yang terakhir kita telah membahas bab yang nomor ke-85, larangan berbicara atau begadang setelah sholat isya dan apa saja yang diperbolehkan. Insyaallah malam hari ini kita memasuki pembahasan yang baru lagi, yaitu kitab yang nomor 8, namanya Kitabul Adzan. Babnya nomor 86, yaitu babnya berjudul Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala Babun Nahyi 'anil Ijarati fil Adzan. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab larangan mengupah orang atau menyewa orang untuk azan. Larangan menyewa orang untuk azan. Nanti ada penjelasan bahwa tidak boleh orang azan itu minta upah. Beliau bawakan di sini beberapa hadis. Yang pertama-tama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Melalui jalan sahabat Uthman bin Abil As radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi." Wahai Rasulullah, jadikanlah aku imam kaumku. Lalu beliau bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imamuhum. Ya, kamu menjadi imam mereka kalau salat. Waqtadi bi adhafihim. Hendaklah kamu perhatikan orang yang lemah, makmum yang lemah. Wattakhidh muadzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Dan ambillah muadzin yang tidak mengambil upah dari azannya. Angkatlah muadzin yang tidak mengambil upah dari azannya. Hadis ini banyak faedahnya. Di antara faedah daripada hadis ini, seseorang itu boleh minta jadi imam. Kalau memang dia layak untuk jadi imam, tidak apa-apa. Kecuali kalau orang tidak layak jadi imam, tidak boleh dia minta jadi imam. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa seorang imam itu hendaklah memperhatikan makmum-makmum yang lemah. Artinya kalau sholat itu jangan panjang-panjang. Perhatikan makmumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah marah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu karena sholat membaca surat yang panjang Al-Baqarah, Ali Imran. Lalu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu akan bikin fitnah wahai Mu'ad kalau kamu sholat kepada mereka, kamu baca surat-surat pendek, Bahkan Rasulullah menyebutkan Ausatul Mufassal, yaitu surat At-Takwir, kemudian Al-Infitar, Al-A'la, surat-surat pendek. Jadi yang penting adalah diperhatikan makmumnya. Jangan sampai nanti kita membuat orang lari. Membuat orang lari. Yassiru wala tu'assiru. Basyiru wala tunaffiru. Berilah kemudahan, jangan kamu persulit. Berilah mereka kabar gembira, jangan kamu buat mereka itu lari. Jangan panjang-panjang. Karena orang lemah. Kemudian tentu saja panjang dan pendek di sini ukurannya bukan hawa nafsu, ukurannya adalah syariat. Karena juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat maghrib membaca surat At-Tur. Maghrib baca surat At-Tur. Surat At-Tur itu kalau ukuran kita ya cukup panjang. Tapi tentu kita perhatikan makmum, makmumnya diperhatikan. Orang mau salat ke masjid itu sudah alhamdulillah. Jangan sampai gara-gara kita memaksakan mau panjang-panjangan, akhirnya orang tidak mau lagi ke masjid. Ini penting sekali sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau semua jamaahnya sepakat, tidak apa-apa, kami senang panjang, kami menikmati sholat yang panjang, silakan. Terutama ketika sholat tarawih, sholat qiyamul lail, karena memang tujuannya adalah panjang. Kalau kamu tidak mau panjang, ya sholat di rumah saja. Kan bukan sholat wajib kan? Kalau sholat wajib orang harus ke masjid, terpaksa, terpaksa. Kalau dipanjangkan repot nanti. Kalau sholat sunnah, sholat tarawih, qiyamul lail, silakan. Kalau kamu merasa kepanjangan, ya jangan ke masjid, sholat di rumah saja. Toh ini adalah sholat sunnah. Dan memang tujuannya adalah dipanjangkan setahun sekali. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angkatlah seorang muadzin yang tidak mengambil upah dari azannya. Tidak mengambil upah. Saya baca lagi riwayat yang lain, nanti penjelasan-penjelasannya. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Abdul Razak Ibnu Abi Syaibah At-Tabrani dengan sanad yang sahih melalui jalan Yahya Al-Bakka rahimahullahu taala, beliau mengatakan, sami'tu rajulan qala li Ibni Umar. Aku mendengar ada satu orang yang berkata kepada sahabat Abdullah bin Umar. Bin Umar bin Khattab. Kata orang itu, inni la uhibbuka fillah. Sesungguhnya aku cinta kepadamu karena Allah. Orang itu mengatakan kepada siapa? Kepada siapa? Ibnu Umar. Apa jawabannya Ibnu Umar? Faqala lahu Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata kepadanya, inni la abghaduka fillah. Aku benci kepadamu karena Allah. Qala walima? Kata orang itu, kenapa? Kenapa kamu kok benci kepadaku karena Allah? Kemudian beliau menjawab, qala innaka tataghanna fi adhanik wa ta'khudhu 'alaihi ajra. Karena kamu itu melakukan kalau azan dan kamu minta upah dari azan. Jadi karena kamu melakukan kalau azan dan kamu minta upah kalau azan. Ada dua masalahnya. Yang pertama kalau azan itu dilakukan. Yang kedua minta upah dari azan. Di dalam hadis ini ada banyak faedah. Di antara faedahnya itu, kalau kita cinta kepada seseorang, itu kita memang dianjurkan mengucapkan uhibbuka billah, aku cinta kepadamu karena Allah. Ini sunnah. Sunnah. Ada satu orang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku cinta kepada si fulan karena Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'lam tahu? Apakah kamu sudah memberitahukan kepada dia bahwa kamu cinta kepadanya karena Allah? Belum ya Rasulullah. Qala akhbirhu, kamu beritahu dia. Lalu diberitahu, inni uhibbuka fillah, aku cinta kepadamu karena Allah. Tentu sejenis ya, atau lawan jenis dengan catatan aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Bukan sama-sama anak muda di jalanan, ada perempuan ditatangi, aku cinta kepadamu karena Allah. Wah itu bahaya, disalahgunakan itu. Kemudian kalau ada orang mengatakan seperti itu kepada kita, maka kita dianjurkan menjawab ahabbakal ladzi ahbabtani lah atau ahabbakal ladzi ahbabtani fi. Allah yang kamu cinta kepadaku karena Allah itu juga mencintaimu. Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai aku karena Allah. Itu sunnah. Dan saling cinta karena Allah ini adalah amalan yang sangat tinggi. Jangan sampai kita meninggalkan amalan ini. Saling cinta karena Allah itu ada dari dua belah pihak, ada juga dari satu pihak. Kalau dua belah pihak memang saling cinta karena Allah, cinta kepada orang soleh juga cinta kepada kita, punya hubungan baik. Kemudian ada juga satu pihak, kita cinta kepada orang soleh, walaupun orang itu tidak kenal kepada kita. Cinta karena Allah ini amat sangat penting, ini adalah amalan yang hebat, jangan dilewatkan. Di dalam hadis yang berbunyi sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan arsy Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah warajulani tahaba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. 2 orang yang saling cinta karena Allah. Berkumpul karena Allah, pisah pun karena Allah. Mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti hari kiamat Allah langsung manggil mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainal mutahabbuna fi jalali al-yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli." Mana orang-orang yang saling cinta karena aku? Hari ini aku berikan naungan kepada mereka. Pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Dipanggil langsung. Kemudian Allah juga berfirman di dalam hadits qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya. Orang yang saling cinta karena aku wajib mendapatkan cintaku. Saling cinta karena Allah ini masya Allah luar biasa. Jadi kita perlu ya punya orang saling cinta karena Allah. Atau cintanya dari satu pihak, kita mencintai orang karena Allah, walaupun dia itu tidak ada komunikasi dengan kita karena kesolehannya. Ada sebuah hadis sahih yang menyebutkan seseorang itu pergi ke desa lain untuk mengunjungi saudaranya karena Allah. Lalu Allah mengirimkan malaikat untuk ngawal orang ini, membuntuti. Sampai orang itu berada di desa tempat saudaranya karena Allah itu, lalu malaikat bertanya, aina turid, kamu mau kemana? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadil qarya, aku ingin ke rumahnya saudaraku di desa ini. Halaka min ni'mat darubuha alai, apakah kamu ada perlu atau ada nikmat yang akan kamu dapatkan dari dia? Kamu kesini tuh apakah ada perlu? Apakah kamu dapat keuntungan dari dia? Kemudian dia menjawab, la ghaira anni ahbabtuhu fillah, tidak ada kepentingan apa-apa, hanya aku cinta kepadanya karena Allah. Kemudian malaikat mengatakan, fa inni rasulullah ilaika fi anna Allah qad ahabbak kama ahbabtahu fi. Aku adalah malaikat yang dikirim Allah kepadamu untuk mengatakan kepadamu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu itu karena Allah. Wah, ini amalan yang hebat, jangan ditinggalkan. Kita harus punya orang-orang yang kita mencintai dia karena Allah, supaya kita mendapatkan fadilah. Fadilah nanti hari kiamat, mendapatkan cinta Allah, mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti orang yang cinta karena Allah itu, cintanya tidak bertambah dengan adanya pemberian, dan cintanya tidak berkurang dengan tidak adanya pemberian. Diberi, tidak diberi cinta. Diberi tambah cinta, tidak diberi benci, bukan lillah, ada kepentingan. Kemudian juga cintanya tidak bertambah dengan adanya komunikasi, dan tidak berkurang tanpa adanya komunikasi. Karena kalau orang saling komunikasi, cinta biasa, wajar. Sebagaimana dikatakan, witing trisno jalaran, soko kulino. Karena sering ketemu lalu timbul cinta biasa. Kalau cinta karena Allah itu walaupun tidak ketemu, sudah pisah, tidak ada komunikasi, tetap saling cinta, saling mendoakan, itu cinta karena Allah. Jadi bukan karena faktor komunikasinya, cinta dalam hati. Kemudian cinta karena Allah ini pula adalah ketika kumpul saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menasehati, saling memotivasi untuk memperbaiki diri. Masya Allah. Karena orang mukmin itu adalah cermin mukmin yang lain. Al-mu'minu mir'atu akhih. Wa fi riwayah al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin adalah cermin bagi saudaranya, orang mukmin yang lain. Cermin, kayak cermin, kayak kaca. Kalau kita bercermin, itu cermin itu menasehati kita dengan ikhlas. Cermin mengatakan kepada kita, rambutmu sudah bagus, jangan diropah lagi. Itu kancingmu masih buka, kamu tutup. Itu di wajahmu ada kotoran, kamu bersihkan. Ikhlas nasihati kita. Kemudian tidak membongkar aib kita. Setelah kita ngajak, kita pergi, enggak cerita-cerita. Cerita kepada teman-teman, tadi itu anu ya. Enggak, disiasiakan. Jadi kita niru sifatnya cermin. Sesama orang mukmin. Kemudian juga kalau pisah, menjaga kehormatannya. Kalau dia dilecehkan orang, maka kita bela kehormatannya. Itu namanya cinta karena Allah. Membela kehormatan seorang mukmin, nanti kehormatan kita akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau ada orang mukmin dilecehkan padahal dia tidak sepatutnya dilecehkan seperti itu, kita malah nambah-nambahi, malah nimpali, malah ngompor-ngompori. Itu bukan sifat orang mukmin. Saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala amalan yang hebat. Kita harus punya amalan ini, jangan ditinggalkan. Kemudian anehnya di sini, ketika orang itu mengatakan kepada sahabat Abdullah ibnu Umar, aku cinta kepadamu karena Allah, ibnu Umar malah menjawab, inni la abghaduka fillah, aku benci kepadamu karena Allah. Lalu ditanya kenapa? Karena kamu kalau adzan itu kamu lakukan, dan juga kamu mengambil upah daripada adzan. Jadi ada dua masalah. Jadi benci karena Allah ini juga perlu. Yang dimaksud benci karena Allah itu orang berbuat salah, maka kita membenci dia karena Allah, membenci kesalahannya. Dalam masalah cinta dan benci, para ulama membagi ada tiga macam. Yang pertama-tama orang yang kita mencintai dia, cinta murni 100%. Jadi kita mencintai dia cinta murni 100%, yaitu orang-orang mukmin, orang-orang soleh, para nabi, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada mereka 100%, tidak ada benci sedikit pun. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang kita benci kepada mereka 100%. Benci tanpa ada cinta, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak boleh cinta. Soal urusan dunia kita baik, monggo. Selama dia baik, baik urusan dunia. Tapi cinta tidak. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulahu. Enggak mungkin cinta. Orang kafir adalah musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta enggak boleh pada orang kafir. Kalau baik, monggo. Selama dia baik, kita baik, tidak memerangi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang terkumpul dalam dirinya antara cinta dan benci. Kita mencintai dia sekaligus kita membenci dia. Ini adalah orang-orang mukmin yang fasik. Orang mukmin fasik. Mukmin tapi dia itu fasik, melakukan dosa-dosa, tidak taubat dari dosanya. Kita cinta kepada dia karena keimanannya, dan kita benci kepada dia karena kefasikannya. Ini namanya benci karena Allah. Jadi bukan karena hawa nafsu. Benci karena Allah ini penting. Ini termasuk authaqu urul iman, termasuk merupakan ikatan iman yang paling kuat. Al mahabba wal bughd atau al wala wal bara, sikap loyalitas dan sikap berlepas diri. Ini penting loh ini. Jadi cinta kepada Allah itu tidak cukup. Cinta kepada Allah tidak cukup. Di antara konsekuensinya adalah kita mencintai siapa saja atau apa saja yang Allah menyuruh kita mencintai dia, dan kita membenci apa saja atau siapa saja yang Allah menyuruh kita membenci dia. Inilah yang menjadikan orang itu imannya sempurna, sehingga cintanya pun cinta karena Allah, dan bencinya pun benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan akidah. Kemudian kita lihat kesalahan orang itu ada dua. Pertama-tama kamu melakukan kalau azan. Yang kedua, kamu mengambil upah dari azan. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu tidak suka orang melakukan azannya. Karena itu selera syariat dengan selera manusia itu tidak sama. Kalau manusia kan maunya azan itu dilaku-lakukan meliuk-liuk. Kalau syariat tidak, azan biasa. Yang penting suaranya itu jelas. Seperti ada di daerah Riyadh, di Masjid Jami' At-Turki itu namanya, itu azannya tidak pakai meliuk-liuk, cuma suaranya lantang, enak. Termasuk juga kalau antum punya parabola, itu di Qatar ya, itu kalau pas azan antum mendengarkan itu azannya enak, nggak meliuk-liuk, datar, nah, tapi enak, lantang suaranya. Itulah yang benar. Lo ini kan seni, iya seni monggo, tapi selama seni itu tidak bertentangan dengan syariat. Islam tidak memerangi kesenian, tidak memerangi kebudayaan, tapi harus disesuaikan dengan aturan syariat. Aturan syariat. Sekarang gini saja, ada orang namanya orang itu misalnya Umar. Lalu antum panggil dia, Umar. Marah enggak orang itu? Marah. Nah, itu namanya Allah kita gitu kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus. Jadi, penting di sini kita jangan ngikuti seleranya manusia. Manusia diajak seleranya sesuai dengan selera syariat. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman seorang dari kamu sehingga hawa nafsunya itu sesuai dengan ajaranku. Hawa nafsunya disesuaikan dengan ajaranku, mengikuti ajaranku. Jadi bukan dilepaskan hawa nafsunya. Ini penting sekali. Lo itu lah di Mekah, di Madinah itu. Mekah dan Madinah bukan ukuran. Mekah dan Madinah bukan ukuran. Ukurannya adalah Al-Quran was-sunnah. Saya masih ingat di majlisnya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau punya muadzin tetap. Muadzin tetapnya itu kalau azan suaranya lantang dan biasa, enggak dilaku-lakukan, enak azannya. Merdu suaranya. Kemudian ketika muadzin ini tidak hadir, tidak datang karena berhalangan atau sakit, itu diganti oleh salah seorang murid Syekh Utsaimin, teman kami juga, usianya di bawah saya sedikit, namanya Abdullah Jalal, dari Mesir, tapi beliau tinggalnya di Jeddah, keluarganya di Jeddah tinggalnya Abdullah Jalal. Anaknya itu Hafidzul Quran, ganteng anaknya putih, kalau ngaji enak. Kemudian juga Abdullah Jalal ini kalau sudah memberikan pengajian itu bicara masalah zuhud, nangis semua. Sampai Syekh Utsaimin itu juga nangis. Abdullah Jalal. Dan beliau sudah meninggal dunia, rahimahullahu ta'ala. Abdullah Jalal, beliau mudah-mudahan sebagai syahid di Irak. Beliau pergi ke Irak dengan saudara perempuannya, jihad di Irak. Dan gugur sebagai syahid, insyaAllah. Di awal-awal invasi Amerika ke Irak. Jadi di awal invasi dulu, masih jelas siapa lawan, siapa kawan. Kalau sekarang cenderung fitnah, kacau. Jadi di awal invasi dulu jelas siapa lawan, siapa kawan. Abdullah ini berangkat dengan saudara perempuannya, dan beliau jihad di sana, dan beliau gugur sebagai syahid, insyaAllah. Abdullah Jalal rahimahullahu ta'ala. Beliau itu kalau adhan, karena suaranya enak, meliuk-liuk, ditekor oleh Syekh Utsaimin, ya Abdullah, ya Abdullah, Abdullah, ditekor. kelihatan dengan gitu, karena itu. Baru ingat lagi dia enggak boleh. Kadang Abdullah lupa, dilakukan lagi. Anak-anak Syekh, Abdullah, Syekh Abdullah. Ya Abdullah, Abdullah, ya Allah. Dilakukan. Kelihatan dengan gitu. Seperti itu. Jadi sekali lagi, selera manusia harus disesuaikan dengan selera syariat. Kemudian kesalahan yang kedua adalah kamu mengambil upah dari adzanmu. Yaitu dia masang tarif, saya adzan tarifnya sekian. Yaitu dilarang, tidak boleh. Ini amalan untuk cari akhirat. Bahkan muadzin itu nanti hari kiamat atwalun nasi anaqan. Manusia yang panjang lehernya nanti hari kiamat, maksudnya adalah dia punya kedudukan sangat tinggi. Jangan dibayangkan lehernya tinggi ya, kayak Jarofah gitu. Bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah muadzin itu nanti punya kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan para ulama mengatakan jabatan imam dengan muadzin lebih afdal muadzin. Karena muadzin lebih sulit daripada imam. Karena muadzin itu jaga waktu. Jaga waktu, lima waktu. Jaga waktu subuh, jaga waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Jadi adzan itu fadilahnya besar di akhirat. Karena itu jangan minta upah. Minta upah. Kemudian bagaimana kalau dia tidak minta upah tapi diberi upah? Itu ada pembahasannya. Sekarang kita bahas faedah daripada bab ini. Di antaranya adalah yang bagi an yakunal muadzinu mutatawian. Sepatutnya muadzin itu sukarela. Sukarela. Salah seorang salafus saleh yang bernama Muawiyah bin Qurrah rahimahullahu taala mengatakan, la yu'adzinu laka illa muhtasib. Jangan azan untuk kamu kecuali orang yang sukarela, mengharapkan pahalanya kepada Allah. Demikian pula Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Umm mengatakan, wa uhibbu an yakunal muadzinun mutatawwi'in. Aku suka apabila para muadzin itu sukarela, tidak minta upah. Kemudian kalau dia diberi upah tanpa meminta, maka tidak apa-apa. In u'tiyal muadzinu ju'lan bighairi mas'alah fala ba'sa. Kalau muadzin itu diberi upah tanpa dia meminta, tidak apa-apa. Sebagaimana di dalam riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih tentang muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Mahdzurah. Setelah Abu Mahdzurah ini azan, kata beliau, "Tsumma da'ani hina qadaitu ta'dzin fa'atani surratan fiha syai'un min fiddah." Setelah aku selesai azan, aku dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku diberi semacam tempat yang di sana ada peraknya. Jadi semacam wadah, semacam dompet dari kain yang di sana ada peraknya, diberi upah. Jadi tanpa meminta diberi tidak apa-apa. Tujuannya bukan upah itu. Kemudian juga Ad-Dhahhak, salah seorang salafus saleh mengatakan, annahu kariha an ya'khudal muadzinu ala adanihi ju'la. Beliau membenci kalau muadzin itu minta upah dari adzannya, wa yaqul in u'tiya bighairi mas'alah fala ba'sa. Kalau dia diberi upah tanpa meminta, maka tidak apa-apa. Jadi banyak pendapat salafus saleh seperti ini. Namun demikian, kita juga harus memperhatikan keadaan orang. Sehingga jangan sampai orang itu sampai minta. Kita harus perhatian. Karena yang namanya dia itu adzan, otomatis dia punya keluarga. Apalagi dia itu di masjid waktunya. Maka juga perlu diperhatikan. Tanpa dia minta, kita sudah memperhatikan. Selayaknya diberi. Karena di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, jabatan-jabatan seperti muadzin dan imam, semua itu gajinya besar. Muadzin dan imam itu gajinya besar. Apalagi di masjid-masjid jamek, masjid besar, jamek kabir, Itu muadzin gajinya sampai 6.000 real. 1 real berapa? 2.500. 6.000 real berapa berarti? Berapa juta itu? Nah, sehingga ada orang yang memang dia itu mendaftarkan diri untuk menjadi muadzin resmi kan? Di sana itu teratur, resmi. Jadi ada badan yang khusus mengurusi masjid-masjid, resmi, enggak serabutan. Resmi di sana itu. Muadzin ditentukan. Imam ditentukan, resmi, dapat gaji langsung dari pemerintah. Gajinya besar. Nah, itu ada orang yang minta jadi muadzin, mengajukan jadi muadzin, memang tujuannya dapat gaji. Wah, ini tercela. Ini tercela. Ada orang jadi muadzin kepingin keutamaan muadzin, lalu dia sekaligus diberi tunjangan. Nah, ini enggak apa-apa. Semuanya kembali kepada hatinya. Yang maha tahu adalah Allah. Kalau dia niatnya ikhlas karena Allah dan dia dapat tunjangan, ya berarti dia dapat dunia dan dapat akhirat. Kalau dia niatnya hanya tunjangan itu saja, ya dapat itu saja, akhirat dia tidak dapat. Di Arab Saudi itu kelebihannya itu rapi ya, teratur rapi. Masjid itu rapi teratur. Langsung ditangani oleh pemerintah, rapi. Bahkan di Arab Saudi itu orang tidak berani nyalakan AC kalau dia bukan petugas masjid. Tidak berani nyalakan lampu kalau bukan petugas masjid. Tidak berani nyalakan apa namanya kipas angin kalau dia bukan petugas masjid. Jadi enggak seenaknya si fulan merasa kepanasan, nyalakan kipas angin. Si fulan merasa kedinginan, kipas anginnya dimatikan. Jadi mainan akhirnya cetek-cetekan. Itu saya pernah melihat langsung Syekh Utsaimin itu marah. Ketika musim panas ada seorang murid menyalakan kipas angin, dimarahi. Apa kamu petugasnya? Enggak boleh, ayo matikan. Lah saya kepanasan, kamu sabar kemana? Tunggu petugasnya. Suruh petugasnya untuk nyalakan. Oh, ini penting, kerapian itu penting. Kalau enggak rapi itu percuma. Rapi itu penting, harus taat, harus mau dipimpin. Enggak mau dipimpin cari yang lainnya. Dan pemimpin diangkat untuk ditaati. Buat apa pemimpin diangkat kalau enggak ditaati? Rapi itu perlu sekali. Jadi semuanya kembali kepada masalah hati. Tentu kita harus memperhatikan kesejahteraan orang, apalagi yang waktunya habis untuk di masjid. Maka pihak masjid harus memperhatikan dia. Dia juga punya keluarga dan yang lain-lainnya. Kemudian berikutnya, bab yang nomor ke-87. Babun nahyi 'anil isti'jal idza uqimatish shalah. Bab larangan terburu-buru apabila sudah dikumandangkan iqamat. Jadi kita masih jalan sudah iqamat lalu jalannya kita cepatkan. Ini sering terjadi. Padahal itu dilarang. Tujuan kita mungkin mengejar supaya tidak terlambat. Padahal kata Rasulullah lebih baik kamu terlambat, yang penting jangan terburu-buru. Di dalam riwayat Bukhari Muslim rahimahumallahu taala, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Idza uqimatish shalah fala ta'tuha tas'aun wa tuha tamshun 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apabila sudah dikumandangkan sholat, jangan kamu mendatangi sholat itu dalam keadaan lari, dalam keadaan cepet-cepetan. Hendaklah kamu datang dalam keadaan jalan yang tenang. Apa yang kamu dapatkan silahkan kamu ikuti. Apa yang kamu terlambat nanti kamu selesaikan setelah imamnya salam. Jadi maksudnya di sini kalau sudah komat ya kita masih di jalan, jalan aja tenang, tenang. Tidak apa-apa, terlambat tidak apa-apa. Atau kita baru wudhu, ini sudah mau rukuk, cepat-cepat lari-lari. Wah itu tidak benar. Yang benar adalah jalan aja santai, yang tenang, tumaknina. Kalau dapat rokaatnya ya dapat, kalau tidak dapat nanti setelah imam salam kita tambahi rokaat yang kita tidak mendapatkan. Jadi ini masih sering ya, sering kita lihat terburu-buru. Kemudian juga di dalam riwayat yang lainnya Bukhari Muslim rahimahumallahu taala, dan ini adalah lafadznya Imam Muslim, melalui jalan sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fasami'a jalbah." Ketika kami sedang salat bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendengar suara yang agak ramai. Suara orang kayak lari-lari gitu, bruk bruk bruk bruk bruk gitu. Kemudian setelah selesai salat, beliau bertanya, "Masya'nukum?" Apa tadi itu? Kenapa kamu kok sampai seperti itu? Lari-lari cepat-cepatan kayak gitu. Qalu ista'jalna ila shalah, ya Rasulullah, kami mempercepat langkah kami supaya kami bisa segera salat, enggak terlambat. Kemudian beliau mengatakan, "Fala taf'alu idza ataitumus shalata fa'alaykumus sakinah, fama adraktum fasallu wama sabaqakum fa'atimmu." Jangan kamu lakukan lagi. Apabila kamu mendatangi sholat, hendaklah kamu yang tenang. Yang kamu dapati dari sholat itu silahkan kamu kerjakan. Yang kamu terlambat, nanti kamu sempurnakan setelah imamnya salam. Jadi ini sangat penting. Mari kita hidupkan sunnah Nabi ini. Walaupun sudah koma terlambat, tidak apa-apa, jalannya yang tenang. Kenapa kok harus jalan yang tenang? Pertama-tama ini adalah adab. Kita memang menghadap Allah kok lari-lari yang tenang, menghadap Allah sakinah. Sebagaimana kita contohnya saja ya, walillahil madzalul a'la, Allah lebih agung, lebih tinggi. Kalau kita mau ketemu pejabat-pejabat saja, lari-lari, akhlak apa enggak itu? Enggak. Ketemu pejabat kita jalannya dikhusyuk-khusyukkan. Demikian pula ketika menuju sholat itu lebih pantas kita jalannya jalan dengan khusyuk. Kita mau menemui Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholat kita. Kemudian juga supaya ketika kita masuk sholat itu bisa khusyuk di dalam sholatnya. Karena kalau kita lari keburu-buru masuk sholat, napasnya sudah ngos-ngosan, tidak bisa khusyuk nanti. Ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian berikutnya lagi, bab nomor ke-88. Babun nahyi anil qiyami lis-salati hatta yarau al-imam. Bab larangan berdiri untuk sholat jamaah sehingga melihat imam dulu. Bab ini sepertinya lebih tepat zaman Nabi dulu, karena kondisinya sudah berbeda dengan zaman kita. Mari kita lihat dulu hadis-hadisnya, yaitu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim rahimahumallahu ta'ala melalui jalan sahabat Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, "Idza uqimatish shalah fala taqumu hatta tarawni." Apabila dikumandangkan salat, kamu jangan berdiri dulu sehingga kamu lihat aku. Ini karena kasusnya dulu itu zaman Nabi, beliau salat sunnah di rumah. Lalu beliau pergi ke masjid untuk langsung salat jamaah jadi imam. Nah, muadzinnya adalah sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu selalu menunggu-nunggu kedatangan Nabi. Sehingga Nabi dari jauh, dari rumahnya sudah keluar, sahabat Bilal sudah lihat. Langsung sahabat Bilal qomat. Nah, yang lainnya belum lihat Nabi, jangan berdiri dulu. Begitu lihat Nabi masuk, baru mereka berdiri. Ini kalau kasusnya seperti itu. Di masjidnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kasusnya juga seperti ini. Karena di Arab Saudi itu imam datang langsung sholat kayak zaman Nabi. Mereka sholatnya itu di rumah. Jadi sholat dulu sunnah di rumah, lalu kemudian datang ke masjid. Nah, begitu muadzin lihat ini imamnya datang, langsung dia kumandangkan qomat. Dan mereka baru boleh berdiri ketika melihat imam sudah datang. Jadi ini adab. Jadi imam benar-benar dihormati, imam. Tinggal masalahnya kita ini siap enggak untuk apa namanya, untuk menjadi makmum yang benar-benar makmum. Kadang kita enggak sabaran, lakok enak, memangnya dia siapa. Ini adalah akhlak, ini adalah adab. Tapi kalau kita kasusnya berbeda, kita yang namanya imam itu sudah di masjid, sholat sunnah di sana. Jadi berarti ini sudah enggak berlaku lagi bagi kasus seperti itu. Sehingga qomat itu seseorang sudah boleh berdiri. Allahu Akbar, silahkan berdiri. Ada ulama mengatakan berdirinya ketika ucapan qad qomatish shalah itu juga enggak ada dasarnya. Yang penting sudah qomat, ya semuanya berdiri karena imam sudah berada di dalam masjid. Qomat, silakan langsung berdiri ngatur shaf. Imamnya langsung masuk ke tempat pengimaman. Tinggal shafnya dirapikan. Jadi ini kasusnya adalah ketika imamnya itu sholat sunnah di rumah dan dia datang ke masjid untuk langsung diadakan sholat jamaah. Muadzin ketika lihat dia qomat, makmum-makmum itu boleh berdiri ketika melihat imamnya sudah datang. Kemudian berikutnya lagi, bab yang nomor ke-89, babuz zajri an salatin nafilah idza uqimatish shalah. Atau juga bab 88 ini berlaku ketika kita di Mekah atau ketika kita di Madinah. Karena di sana tuh imamnya baru datang, imamnya datang dulu baru dikumandangkan qomat. Jadi kita jangan berdiri sebelum kita melihat imam datang. Kalau kita enggak kelihatan tempatnya jauh, ya enggak apa-apa. Yang penting qomat, kita husnudzon saja, berarti imamnya sudah datang. Kemudian bab yang nomor ke-89, babuz zajri an salatin nafilah idza uqimatish shalah. Bab larangan salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamat. Ini juga pembahasan yang sangat penting ya. Jadi kalau sudah qomat tidak boleh sholat sunnah. Tidak boleh sholat sunnah ini pembahasannya ada dua. Tidak boleh sholat sunnah artinya ini sudah qomat dia baru takbir untuk sholat sunnah, itu tidak boleh. Atau di sini sudah sholat jamaah lalu dia takbir untuk sholat sunnah. Atau juga dia sudah berada di dalam sholat sunnah lalu tiba-tiba dikumandangkan iqamat. Ada beberapa kasus, nanti kita bahas semuanya. Pertama-tama sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalah fala sholata illal maktubah." Apabila telah dikumandangkan salat, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Sholat yang dikumandangkan qomatnya itu saja, tidak boleh sholat sunnah yang lainnya. Kemudian disebutkan lagi riwayat, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim rahimahumallahu ta'ala melalui jalan sahabat Abdullah bin Malik bin Buhainah. Kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra bi rajulin yusalli wa qad uqimat salatus subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat kepada satu orang yang dia salat sunnah padahal sudah dikumandangkan qomat untuk salat subuh. Fakallamahu bi syai'in la nadri ma huwa. Lalu Rasulullah berbicara kepada orang itu dengan pembicaraan yang kami tidak tahu isinya apa pembicaraannya. Falam man sarafna ahatna naqul. Ketika telah selesai sholat, kami datang kepada orang itu. Lalu kami bertanya kepada orang itu, "Madza qala laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Tadi apa kata Rasulullah kepadamu? Kemudian orang itu jawab, "Qala li yushiku an yusalli ahadukum as-subha arba'an." Hampir-hampir seorang dari kamu itu sholat subuh 4 rakaat. Di sini ada beberapa riwayat selalu kasusnya itu subuh. Karena mungkin mereka anggap sholat sunnah fajar itu sangat afdol. Karena sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi mereka saking takutnya ketinggalan sholat sunnah fajar, sehingga walaupun sudah qomat pun mereka memaksakan diri untuk sholat sunnah fajar dulu. Tidak ada. Sudah qomat, sholat wajib. Nanti sholat sunnah fajarnya dikodok setelah sholat subuh boleh. Tapi kalau mengkodok jangan di masjid supaya tidak menimbulkan fitnah. Kemudian riwayat yang lainnya lagi diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Sarjis radhiyallahu taala anhu, kata beliau, dakhala rajulun al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi salatil ghada. Fasalla rak'atain fi janibil masjid. Thumma dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ya fulan bi ayyi salataini i'tadatta, abi salatika wahdak am bi salatika ma'ana. Ketika itu ada satu orang sahabat masuk masjid sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menjadi imam salat subuh. Lalu orang itu berada di pojokan masjid salat 2 rakaat. Sementara Rasulullah sedang salat subuh ini jadi imam berjamaah. Kemudian setelah orang itu selesai salatnya 2 rakaat, masuk menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai salat oleh Rasulullah ditegur, "Wahai fulan, kamu tadi salat 2 rakaat itu kamu anggap sebagai salat apa? Apakah kamu anggap sebagai salat sendiri ataukah kamu anggap juga sebagai salat bersama-sama kami?" Artinya Rasulullah menegur. Kalau sudah ada jamaah, kamu masuk ke dalam jamaah. Enggak boleh lagi salat sendirian seperti itu. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Idza uqimat salatu subuh, uqimat salatu subuh fa qumtu li usalli ar-rak'atain fa akhadha bi yadi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qala atusalli subha arba'an." Ketika itu sudah dikumandangkan qomat untuk salat subuh, lalu aku ingin salat dulu 2 rakaat sunnah fajar, kata Ibnu Abbas, sudah qomat padahal. Lalu tanganku dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Apakah kamu mau salat subuh 4 rakaat?" Ya. Ini larangan. Kemudian pembahasannya sekarang, bagaimana hukumnya kalau sudah qomat dan orang itu tetap memaksakan diri untuk sholat sunnah dulu. Setelah dia selesai sholat sunnah, lalu masuk ke dalam jamaah. Ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama, tidak boleh, dilarang. Sebagaimana hadith-hadith tadi. Karena sudah qomat, dia baru sholat sunnah. Kemudian kasusnya lagi, kasus yang kedua. Bagaimana kalau dia itu sudah masuk di dalam sholat sunnah? Ketika di dalam sholat sunnah itu tiba-tiba dikumandangkan qomat, apa sikap yang harus dia lakukan? Di sini Syekh Salim bin Id al-Hilali banyak berbicara. Yang jelas para ulama mengatakan, di antaranya Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, kata beliau, kalau dia baru takbir ya, dan belum mendapatkan satu rakaat, maka hendaklah sholatnya itu dibatalkan. Berdasarkan hadith ini, "Idza uqimatish shalah fala shalata illal maktuba." Kalau baru takbir, belum dapat satu rakaat, maka dibatalkan, masuk ke dalam jamaah. Tapi kalau sudah dapat satu rakaat, jangan dibatalkan, karena sholatnya sudah dinilai, harus dilanjutkan. Dan ada dalilnya yang lain. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata beliau, "Man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah." Orang yang telah mendapatkan satu rakaat, berarti dia sudah mendapatkan sholat itu, jangan dibatalkan, teruskan. Dan satu rakaat itu para ulama mengatakan dinilai dari ruku. Jadi kalau sudah ruku ya, berarti sudah dianggap masuk dalam satu rakaat. Seperti orang ketika dapat rukuknya imam, maka rakaat itu dinilai karena dapat rukuknya imam. Jadi kalau baru takbir masih belum rukuk, batalkan. Tapi kalau sudah rukuk, maka selesaikan sholatnya, dicepatkan. Jadi itu, jadi tidak secara mutlak dibatalkan. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan secara mutlak, pokoknya kalau qomat kamu batalkan, hatta kamu sudah rakaat kedua kamu batalkan. Ya silahkan, beda pendapat. Tapi pendapat Syekh Utsaimin ini berdasarkan dalil. Kalau orang sudah dapat satu rakaat, maka berarti sudah dinilai sholatnya, jangan dibatalkan. Dan rakaat itu ukurannya adalah rukuk. Sudah rukuk, teruskan, tapi dicepatkan, jangan dilambat-lambatkan, supaya kita bisa segera masuk di dalam sholat jamaah. Mungkin itu dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyiatika